إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المؤمنون رحمني ورحمكم الله روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala telah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, bada al-islamu ghariban وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَعَ فَطُوبَ لِلْغُرَبَى. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka bagi mereka, orang-orang yang terasing tersebut, tuba. Berkata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ikhtalaf al-mufassirun fi ma'na qawlillahi ta'ala tuba lahum wa husnu ma'ab. Sebuah ayat dalam surat Ar-Ra'd, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, bagi mereka tuba, وَحُسْنُ مَعَاب, dan sebaik-baik tempat kembali. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan perkataan sebagian ahli tafsir tersebut. Qala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma'nahu farah wa qurratu ainin. Maknanya adalah kebahagiaan dan kesejukan hati. Waqala Ikrimah ni'ma ma'aluhum. Berkata Ikrimah, maknanya adalah mereka akan mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Waqala Qatadah ma'nahu asabu khaira. Orang-orang terasing tersebut akan mendapatkan kebaikan. Waqala Ibnu Ajlan dawamul khair. Mereka akan mendapatkan kebaikan yang terus menerus. Waqila al jannah. Dan perkataan yang lain dari kalangan ahlu tafsir mengatakan tuba tersebut adalah al jannah, surga. Waqila syajaratun fil jannah. Dan makna yang lain adalah sebuah pohon di dalam surga. Qala An-Nawawi وكل هذه المعاني محتملة في الحديث والله أعلم. Dan semua makna yang disebutkan ini bisa menjadi makna dari tuba tersebut, wallahu ta'ala a'lam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis tersebut bahwasanya Islam akan datang, Islam telah datang pada awal permulaannya dalam keadaan asing, dan nanti akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah, balasan yang baik akan diperoleh. Tuba bagi al-huraba, bagi orang-orang yang asing tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, terdapat tambahan dalam hadis tersebut. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man humul ghuraba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang asing tersebut? Beliau alaihi salatu wasallam menjawab, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Mereka adalah orang-orang yang terasing tersebut yang akan mendapatkan jannah, yang akan mendapatkan sebaik-baik tempat kembali di akhirat kelak. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki di saat manusia, kebanyakan mereka rusak. Rusak terjerembab dalam berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat Islam, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjatuh dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan, pembunuhan tanpa hak, pemerkosaan, perzinaan, pelecehan seksual, narkoba, korupsi, riba, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang telah tersebar di kalangan manusia. Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka al-ghuraba, orang-orang yang asing tersebut adalah orang-orang yang memperbaiki diri-diri mereka terlebih dahulu, kemudian orang lain, keluarganya, masyarakatnya tampil teguh, kokoh, istiqomah di atas al-haq, di atas Islam yang murni, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mundur, tidak gentar sedikit pun di saat kebanyakan manusia rusak. Di saat dia tinggal di tengah-tengah manusia yang banyak kerusakan di dalamnya, mereka tetap memperbaiki diri mereka dan orang lain. Dan disebutkan dalam riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, ketika ditanya, "Man humul ghuraba?" Siapakah orang-orang yang terasing tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qaumun salihuna qalilun fi nasin su'in katsir." Mereka adalah sebuah kaum, sekelompok kaum manusia yang saleh, yang sangat sedikit jumlahnya di tengah-tengah manusia yang jelek dan sangat-sangat banyak jumlahnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam kitabnya Mahiya As-Salafiyah. Qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syarihan hadith al-ghuraba qala rahimahullah wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba dan orang-orang yang beriman di tengah-tengah orang-orang yang Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka orang-orang yang beriman terasing. Wa ahlul ilmi fil mu'minina huraba, dan orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kaum mukminin, mereka juga terasing. Wa ahlus sunnati alladzina yumayyizunaha minal bid'i wal ahwa fihim ghuraba, dan orang-orang dari kalangan ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan salaf as-salih, ahlu sunnah yang memisahkan antara sunnah, membersihkan sunnah tersebut dari bid'ah-bid'ah dan hawa-hawa, mereka terasing di tengah-tengah orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka menjadi orang-orang yang terasing. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adal mukhalifin fihim ashaddu ghurbata ashaddu ha'ula'i ghurbatan. Dan beliau mengakhiri ucapannya dalam keterangan ini bahwasanya orang-orang yang berdakwah, para da'i ilallah azza wajal, yang mendakwahkan sunnah, yang mereka tetap sabar di saat menghadapi ujian orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang menyuruhkan bid'ah-bid'ah mereka, dan para penyuru kepada kemaksiatan-kemaksiatan, mereka adalah manusia yang paling terasing di antara yang telah disebutkan tadi, yaitu para da'i ilallah, orang-orang yang memperbaiki diri-diri mereka, kemudian memperbaiki orang lain, keluarga masyarakatnya, dan tetap sabar di atas gangguan-gangguan orang-orang yang menyelisihinya. Mereka adalah manusia-manusia yang paling terasing. Tuba lahum, tuba lil ghuraba, bagi mereka orang-orang yang terasing tersebut, jannah, sebuah pohon di surga yang disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih. Seandainya ada orang yang berkendara, memutari dan berjalan di atas naungan pohon tersebut selama 100 tahun, niscaya dia tidak akan mampu menempuhnya. Sebuah kenikmatan yang besar bagi para penghuni surga. Sebuah kenikmatan yang besar, kemenangan yang luar biasa bagi orang-orang asing, al-ghuraba, yang mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah al-firqah an-najiyah, orang-orang yang terselamatkan dari saat terjadinya perpecahan di tengah umat Islam, dan mereka adalah ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah al-ghuraba, orang-orang yang terasing tatkala berpegang teguh dengan agama yang dahulu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan bahkan ada sebuah asar dari Al-Imam Khalifatul Muslimin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, bahwasannya tatkala beliau Khalifatul Muslimin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah mendengarkan istrinya berkata, arahanallahu minka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistirahatkan kami darimu, maka menangislah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Bagaimana seorang imam, seorang khalifatul muslimin Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah menangis, dan beliau mengatakan amin, semoga Allah mengabulkannya. Yaitu maksudnya, ketika kalian meminta kepada Allah agar beristirahat dari gangguanku, aku pun meminta pada Allah agar menyelamatkan aku dari gangguan-gangguan kalian. Kata beliau Syekh Muhammad hafizahullah ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah, bahwasannya dahulu Khalifatul Muslimin, khalifah kaum muslimin ketika itu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, dia adalah seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak terlena dengan gemerlapnya dunia, padahal beliau adalah seorang pemimpin kaum muslimin. Bahkan beliau sangat benar-benar menghisab dirinya, bersemangat terus-menerus menghisab dirinya, meneliti, mengintrospeksi, mawas diri. Tidaklah beliau mengambil kecuali yang halal. Tidaklah beliau mengambil perkara-perkara yang tidak jelas. Beliau menghisab dirinya antara perkara-perkara yang halal, beliau ambil. Yang haram, beliau tinggalkan. Dan beliau benar-benar juga berjihad fisabilillah. Beliau membantah, mendebat ahlul bidah, hizbiyah dari kalangan khawarij dan qadariyah. Bahkan beliau memiliki kitab-kitab yang sangat dikenal dalam bantahan terhadap orang-orang qadariyah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau Syekh Muhammad ibn Hadi hafizahullah sampai menangis mendengar asar ini. Dan ini terjadi, kata beliau, pada zaman ini. Sampai-sampai seseorang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan Islam yang sahih, Islam yang murni, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai-sampai mereka terasing, bukan hanya di masyarakatnya, bahkan terasing di tengah-tengah keluarganya, kerabatnya, sanak saudaranya. Dan bahkan dalam riwayat ini, beliau al-imam khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah terasing di tengah-tengah keluarganya. Ya, karena hal tersebut secara tabiat manusia tidak disukai. Keluarga seorang pemimpin tentunya ingin bersenang-senang dengan kedudukan dunia yang dimiliki oleh suaminya. Namun beliau tetap teguh, kokoh, tegar, dan istiqomah di atas itu. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya kebanyakan manusia benar-benar di atas kerusakan. Dan benar-benar kalau seseorang mengikuti kebanyakan manusia, tentu mereka, manusia tersebut, akan menyesatkannya dari jalan Allah, akan menyesatkannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Jika kalian, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jal. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Sesungguhnya, harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh-musuh bagi kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Namun dengan berbagai macam gangguan yang dihadapi oleh seseorang, tentunya ketika menghadapi dari keluarganya, istrinya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, orang tuanya, familinya, tentu kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, perintah dari Allah tabaraka wa taala, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, jika kalian tidak marah, jika kalian mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nas'alullah as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah menyebutkan sebab-sebab terasingnya kaum muslimin, kaum mukminin, para da'i ilallah, para ahlu al-istiqamah tersebut. Karena hal ini yang menyebabkan mereka terasing, yang pertama adalah wujudul fitan, banyak tersebarnya fitnah-fitnah yang melanda manusia, fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah syahwat yang nampak maupun yang tersembunyi, benar-benar merajalela di dunia, sehingga manusia di akhir zaman akan kembali asing ketika mereka benar-benar berpegang teguh mengamalkan Islam yang murni, yang hakiki, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi telah diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya manusia yang paling terasing adalah para dai ilallah yang mereka tetap bersabar di atas gangguan orang-orang yang menyelisihinya, tetap istiqamah di atas al-haq, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia kepada yang baik dan mengingatkan mereka dari perkara-perkara yang munkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan penuh hikmah, dilandasi dengan ilmu, basirah, dan tetap istiqamah di atasnya, tidak memudaratkan mereka sedikit pun gangguan orang-orang yang menyelisihi atau ketidakadanya bantuan dari orang-orang yang tidak membantunya. Karena sandaran mereka hanyalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah yang menyebabkan orang-orang tersebut ghuraba, menjadi orang-orang yang asing, karena tersebarnya berbagai macam fitnah. Apalagi pada zaman sekarang ini, para ahli al-dhalal wal-batil, para penyuruh kesesatan dan kebatilan merajalela, memanfaatkan berbagai macam fasilitas dan seluruh perkara-perkara, sarana dan prasarana yang mereka miliki, paham-paham komunisme merajalela, menyelinap di kalangan tubuh kaum muslimin, paham-paham khawarij teroris, ISIS, Al-Qaeda, bertebaran sehingga berbagai macam kerusakan merajalela. Paham-paham Syiah, Rafidah disebarkan di seluruh dunia. Dan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan ditebar menjadi fitnah yang sangat dahsyat di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, di atas sunnah, benar-benar terasing. Namun ingat, sekali-kali ingat, jangan sampai lupa, jangan sampai merasa lemah, bahwasanya orang-orang terasing tersebut, itulah golongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dia tetap istiqomah di atas hal tersebut sampai akhir hayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dan mereka tetap istiqamah di atas memperbaiki dirinya, memperbaiki orang lain, berjihad fisabilillah, berdakwah, menyerukan kebenaran, membasmi kebatilan, tetap sabar di atas perkara tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan tetap beristiqamah, maka para malaikat akan turun memberikan kabar gembira tatkala sakaratul maut. La takhafu, janganlah kalian merasa takut terhadap perkara-perkara mustakbal, masa depan kalian. Wala tahzanu, dan jangan merasa bersedih hati dari perkara-perkara yang telah lewat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah, bergembiralah dengan surga jannah yang telah dijanjikan untuk kalian, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan seluruh perkara yang dicintai oleh jiwa-jiwa kalian. Kalian akan mendapatkannya, dan kalian akan mendapatkan, akan diberikan seluruh yang kalian minta. Dan di antara sebab-sebab terasingnya orang-orang tersebut adalah da'fu al-qulub, da'fu al-iman, lemahnya hati, lemahnya keimanan, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh fitnah yang datang silih berganti seperti ombak-ombak di lautan siang dan malam, terus-menerus menimpa, terus-menerus mengintai kaum muslimin dari fitnah-fitnah syahwat dan syubhat tersebut. Dan di antara sebab-sebab terasingnya orang-orang yang terasing tersebut adalah fitnah dunia, fitnah kedudukan, kemasyhuran, harta, benda yang sangat mewah, yang sangat dicintai, dan juga perkara-perkara dunia yang lainnya. Inilah yang banyak menyebabkan manusia yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya terasing di tengah-tengah masyarakatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita seluruhnya keistiqomahan di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf as-salih sampai akhir hayat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya dalam jannahnya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.